nongkrong dan banyak lagu. Sering aku dipanggil guru, iseng bikin ulah melulu di 80-an dulu. Jisku robek dan pakai anting sambil dengerin musik bising. Diomelin gak ambil pusing, orang bilang otak ku miring. Mungkin ku radikal, hidup ku rock and roll jack. Tak merasa lelah, bebas tanpa beban ku lalui. Ku ingat lagi masa yang aku alami, dengan sejalan ku menghabiskan waktu. Semua sebagai kisahku.